Ya, assalamualaikum saudara Lun, bahagia sekali di kesempatan pagi hari ini. Insya Allah seperti yang telah kami sampaikan tadi, saat sekarang kembali kami hadirkan KBS Samara, Konsultasi Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, yang merupakan program kerjasama Radio Serambi FM dengan Yayasan Mungong Mulu. Dan di kesempatan pagi hari ini, insya Allah di kesempatan hari ini, hari Ahad tanggal 8 Oktober 2017, hadir di studio saat ini adalah Ustadz Dr. Muhammad Maryudi MA dari Yayasan Mungong Mulu. Insya Allah pagi hari ini kita akan berbicara tentang hidup dimuliakan, hidup dimuliakan dan ya Ustadz? Iya, dimanja. Dimanja gitu ya. Oke, baik. Saya sapa dulu, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Alhamdulillah. Ya baik, Ustadz hari ini kita berbicara tentang hidup dimuliakan dan juga dimanja ya. Berarti ada dua kata di sini yang kita petik hikmahnya, yaitu bagaimana kita bisa hidup dimuliakan dan juga dimanja. Dari sisi apa kita akan melihat ini? Dalam Islam melihat dari sisi apa? Ya. Saudara Lun, Ustadz Dr. Muhammad Maryudi MA, supaya lebih singkat saya panggil saya Ustadz Yudi ya. Ya. Mudah-mudahan Ustadz hari ini kita akan memberikan pencerahan secara khusus kepada Saudara Lun, pendengar Radio Serambi FM, bagaimana kita bisa mendapatkan hidup dimulia dan dimanja, tentu saja oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, silakan memberikan cerahan dulu sebelum kita panjang lebih lebar, nanti kita akan bahas masalah ini. Baik, terima kasih Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijalin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita adalah umat yang terbaik yang dilahirkan Allah untuk manusia, yang Dia menyuruh kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, serta esensinya kita beriman kepada Allah. Saudara Lun, sahabatku semuanya, tentu setiap kita punya permasalahan hidup ini. Mungkin bagi sebagian kita, Allah sedang menguji Anda dengan apakah karena finansial, apakah permasalahan keluarga Anda, atau juga permasalahan dalam mendidik anak, atau juga karena permasalahan pekerjaan, atau masalah rezeki dan apapun yang terjadi. Ternyata pemirsa, saudara Lun, banyak hal yang hari ini terjadi dalam permasalahan hidup kita, sebenarnya itu bukan masalah dalam kehidupan kita. Kata kunci yang saya angkat hari ini adalah ternyata hidup kita dimulia dan dimanja oleh Allah. Sekarang permasalahannya, coba kita lihat kembali, kenapa Allah titikkan masalah itu dalam kehidupan kita? Apakah masalah pekerjaan, karierkah, keluargakah, anakkah, rezekikah, apapun masalahnya, dan mudah-mudahan hari ini Allah selesaikan masalah kita. Amin. Iya. Baik, Ustadz. Tadi mungkin Ustaz sudah memberikan cerahannya gitu ya. Yang paling menarik di sini Ustaz, setiap orang pasti punya masalah. Baik orang berkeluarga maupun orang yang belum berkeluarga. Berarti kita tidak, saya di sini esensinya Ustaz, apakah setiap masalah itu kita harus pasrah? Apakah kita harus rela? Harus ikhlas? Atau kita cuekin aja? Gimana Ustaz melihat fenomena ini? Kalau saya memandang masalah, masalah itu terlalu indah sebenarnya. Saya sebut dengan paradox of candy. Tapi pemirsa, sebelum kita masuk ke situ, saudara Lun, hidup kita tanpa sadar terus berjalan dari waktu ke waktu. Tanpa hari, tanpa pekan, bahkan tanpa bulan sekalipun, waktu kita terus mendekati kematian. Bahkan hidup ini sangat singkat, bahkan lebih dari sangat singkat itu. Kalaulah kebaikan itu ada di mata kita, mungkin itu belum cukup untuk kita mempersiapkan amal-amal kebaikan ketika kita berjumpa bersama Rabb yang Maha menciptakan kehidupan ini. Lalu pertanyaannya, dari mana mulai masalah itu muncul? Kebanyakan kita begitu ada masalah, dia galau dengan masalahnya. Begitu ada konflik dalam rumah tangga, dia menjadi galau dalam kehidupannya. Begitu anaknya tidak soleh, maka menjadi permasalahan dalam hidupnya. Begitu rezekinya tidak cukup, maka dia menjadi permasalahan. Nah, lalu pertanyaannya, dari mana awal permasalahannya? Baik, saudara Lun, saya akan mengambil satu analogi sederhana seperti ini. Ketika Nabi Adam dan Hawa di dalam surga, semua yang diminta oleh Adam dan Hawa semuanya dipenuhi oleh Allah, betul? Adam minta ini, jering, ada. Hawa minta ini, jering, semuanya Allah kabulkan. Lalu Allah minta pada Adam, jangan mendekati pohon khuldi. Lalu iblis merayu Adam dan akhirnya Adam makan juga. Terjebak. Akhirnya konsekuensi apa yang terjadi? Adam diturunkan ke bumi. Nah, begitu Adam turun dan Hawa dipisahkan dari Adam di muka bumi, Adam dan Hawa perlu cari makan enggak, Kak Indah? Iya, harus. Oke. Perlu masak enggak makanan itu? Berarti logika saya adalah ketika di surga semuanya serba mudah, tapi ketika sudah turun di muka bumi, semuanya jadi susah. Sulit, cari makan sendiri, masak sendiri, semuanya serba sendiri. Pertanyaan saya, kenapa itu terjadi? Saudara Lun, itu terjadi karena kita memiliki kesalahan dalam hidup. Kalau hari ini Anda sedang diuji oleh Allah dengan masalah keluarga, bisa jadi ada sesuatu kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Kalau hari ini rezeki Anda tidak bagus, maka bisa jadi ada dosa yang sedang Anda lakukan. Kalau hari ini anak kita belum soleh, bisa jadi ada kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Apapun, saudara Lun, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, maka pastikan semua itu bermula dari kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Nah, kalau itu yang menjadi patron kita, Ustadz, bukankah kita tidak memang wajib ya bagi kita untuk merenungi apa yang pernah terjadi? Tetapi apakah setiap dosa, setiap apa yang telah kita lakukan itu tidak adakah sesuatu yang kita pikirkan bahwa taubat menjadi jalan yang cukup penting di sini ya, sehingga sebelum biasanya kan orang nggak akan sadar, jarang sadar loh Ustaz. Misalnya gini, nggak akan sadar langsung bahwa ini ini karena saya melakukan ini, enggak, itu memang udah jatahnya. Misalnya anaknya sakit, emang udah musim demam kok dia sakit, nah, misalnya gitu. Atau rezekinya kayak gini, emang sudah segitu rezekinya, bukan? Jadi ada unsur-unsur yang pasrah gitu. Makanya saya tanyakan tadi Ustaz, apakah setiap persoalan itu kita perlu pasrah? Indah, kalau masalah rezeki, masalah-masalah ataupun apapun itu, nanti pemirsa kita akan coba praktekkan dan Anda boleh merasakan, insya Allah Allah akan kabulkan sekarang juga. Nanti saya akan buktikan. Nah, saya ingin buktikan ternyata seperti ini, pemirsa, saudara Lun, kalau misalnya mobil Anda atau motor Anda lecet, apa yang pertama sekali Anda lakukan? Tentu kita marah pada orang yang melecetkan mobil atau motor kita. Atau kita marah pada orang yang menabrak motor dan mobil kita. Nah, Syedarun, saya ingin tanya, pernah tidak berpikir ketika mobil kita lecet, motor kita lecet, kenapa ya kok ke Allah takdirkan mobil dan motor kita yang lecet, padahal di jalan sana banyak motor, banyak mobil, kenapa yang kena itu kita? Kenapa tidak orang lain saja? Itu jawaban pertama adalah karena bisa jadi kita sedang punya kesalahan dan dosa, dan Allah minta untuk kita memperbaiki apa kesalahan kita. Yang kedua, kesalahan itu, saudara Alun, karena jawabannya kita berburuk sangka kepada yang maha-maha menciptakan. Baik, saya akan bongkar satu hal saja sederhana seperti ini. Indah, kalau Indah jawab ya, ini pertanyaannya. Indah, Allah menciptakan tertawa dan apa, Indah? Tertawa. Allah menciptakan tertawa dan? Menangis. Iya. Allah mematikan dan? Menghidupkan. Oke. Allah menciptakan laki-laki dan? Perempuan dong. Oke. Allah memberikan kekayaan dan? Miskin. Ya, lihat pemirsa, saudara Lun, lihat jawabannya serahana. Oke, betul, untuk jawaban pertama, dua dan tiga, jawabannya benar. Allah menciptakan tertawa dan menangis, Allah menciptakan mematikan dan menghidupkan, Allah menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. Tapi untuk jawaban yang nomor empat, Allah memberikan kekayaan dan kemiskinan, itu jawaban yang sangat salah dalam kehidupan kita. Ternyata tidak ada kata-kata kemiskinan, yang ada dalam Quran adalah Allah memberikan kekayaan dan kecukupan. Nah, mana buktinya? Boleh dilihat dalam Quran surat An-Najm ayat 43, boleh dilihat dalam Quran surat An-Najm ayat 44, boleh dilihat dalam Quran surat An-Najm ayat 45, dan lihat surat An-Najm ayat 48. Dan dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Nah, kenapa hari ini kita terjadi masalah dalam hidup kita? Karena jawabannya, pikiran kita tidak bermain tentang positive thinking, tapi bermain tentang negative thinking. Nah, itu yang menjadi permasalahannya. Oke, saya akan bongkar yang kedua lagi. Indah, di jalan itu selama ini di Aceh atau Jakarta dimanapun, jalannya macet nggak, Indah? Ya, lumayan. Macet ya, sudah mulai macet ya. Nah, kadang-kadang. Betul, saudara Lun, coba kita perhatikan. Ketika asumsi negatif yang muncul dalam pikiran kita, jalannya macet, Maka sebenarnya kita sedang berdoa kepada Allah. Apa maknanya? Ya Allah, macetkan rezekiku, macetkan keberkahanku, macetkan rumah tanggaku, semuanya serba macet. Tapi ketika kita bilang, wow, jalannya penuh. Padahal substansi isinya sama, macet dan penuh. Tapi begitu kita ajak dalam energi positif, apa yang terjadi? Ya Allah, kita sedang berdoa, penuhkan rezekiku, penuhkan rumah tangga keberkahanku, penuhkan kebaikanku, dan semuanya seperti itu. Nah, esensi permasalahan yang terjadi selama ini adalah karena kita tidak bermain tentang energi positive thinking, tapi kita bermain tentang energi negative thinking. Ya. Nah, itu satu. Ya, terus Ustaz, kita juga pernah melihat bahwa, kita juga pernah mendengar ya Ustaz, bahwa Allah itu apa yang kita pikirkan, ya? Betul, kalau tergantung kita, prasangka hambanya. Tergantung prasangka kepada hambanya. Tapi mungkin kalau kita selalu berpikir positif, maka surya pun dia akan itu mewujudkannya. Betul. Seperti itu ya. Okay, tapi bahkan Indah, dalam satu riset ternyata Indah, setiap hari otak kita mengeluarkan 60.000 pikiran. Dan 60.000 pikiran itu akan menjadi layar nasib kita. Saya contohkan gini, 60.000 pikiran itu menjadi doa. Nah, kita berdoa sehari-hari. Setiap itu hari. Sehari-hari kita berdoa sehari semalam itu berapa paling banyak? Paling-paling 5 waktu. Pertanyaan waktu saya, sunat gitu. Iya, 5 waktu ditambah 60.000 pikiran, lebih banyak mana yang dikabulkan? Tentu yang 60.000 pikiran. Nah, jika seandainya energi 60.000 pikiran per hari ini kita masukkan dalam segmennya 5 waktu itu, apa yang terjadi? Fantastis, Syedaralun. Apapun yang Anda inginkan, apapun yang Anda ingin miliki, Allah kabulkan. Karena Allah yang maha-maha memberikan apapun yang Anda minta. Bagaikan kedipan mata pun itu akan terjadi dalam kehidupan Anda. Kun ya. Fayakun. Ya. Baik, Syedaralun, dimanapun Anda berada, hari ini kita akan bicara bagaimana hidup kita dimuliakan Allah, bagaimana juga hidup kita dimanja oleh Allah. Semua itu tergantung kepada kita, sejauh mana usaha kita. Dan Syedaralun, silakan, jika ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, misalnya Anda merasakan benarkah Allah bersama Anda di saat Anda seperti ini A, atau Allah bersama Anda di saat B, atau Allah merasa Anda tidak pernah, sepertinya Allah kok saya aja gitu, kok ini, kok ini, ya ini. Jadi kalau memang Anda pernah merasakan ini, silakan Anda bergabung bersama kami di 0651637172, atau Anda bisa telpon juga di 0811689020, atau Anda juga bisa bergabung di SMS kami 0812-6948-611. Sekali lagi, SMS-nya 0812-6948-611. Di nomor ini hanya bisa SMS. Sementara untuk telepon, sekali lagi 0651637172 0811-6948-6020 bersama Ustadz Dr. Muhammad Maryudi MA atau Ustadz Yudi, yang berbicara tentang hidup dimuliakan dan dimanja oleh Allah di kesempatan pagi hari ini. Baik, Ustadz, kita lanjut lagi ke sambil kita menunggu dan SMS. Oh ya, ini satu sudah masuk SMS-nya ya. Ya, dari 0852-6328 sekian-sekian ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa beda seseorang yang dimuliakan oleh Allah atau orang yang dilaknat oleh Allah dengan cobaan yang dikasih bertubi-tubi? Oke, sip. Dengan siapa tadi? Enggak bilang nama sih Ustaz. Syedaralun, sahabatku semuanya. Dalam logika yang harus kita bangun, tidak ada manusia yang jahat di muka bumi ini. Semua orang baik. Lihat, saya memainkan energi positif. Banyak orang yang berpikir tentang energi negatif, seolah-olah di dunia ini banyak orang jahat. Padahal mari kita balik faktanya. Di dunia ini tidak ada orang jahat, yang ada adalah orang baik. Mana buktinya? Saya contohkan analogi sederhananya, pemirsa Syedaralun, agar nanti Anda ketika mendapatkan apapun yang terjadi dalam hidup Anda, yang muncul adalah energi positif. Dan nanti saya akan beberkan banyak fakta dalam training saya. Orang yang sudah bermain tentang energi positif, saat itu juga Allah kabulkan apapun yang dia inginkan. Dalam kondisi apapun. Nanti saya akan buktikan, Syedaralun, semuanya. Nah, saya ingin contohkan analogi sederhana bagaimana membuktikan orang baik semuanya di dunia ini. Misalnya, saya contohkan. Misalnya Indah, ada jatuh uang 10.000. Kita lihat tuh, wah, suara kita pasti tinggi. Ih, ini uang siapa? Gitu kan? Nah, terus ada jatuh uang 100.000. Suara kita sudah mulai menurun. Ini uang siapa? Gitu ya? Oke. 1 juta. Terus ada uang jatuh 5 juta. Nah, orang mengatakan suaranya sudah mulai terdiam. Pertanyaan saya, semua orang baik, betul? Tetapi level kebaikannya berbeda. Apakah 1.000? Apakah 10.000? Apakah 2 juta? Atau 5 juta? Wallahualam, tergantung level kebaikannya. Nah, dari hal ini ternyata semua orang baik, Syedaralun. Tinggal bagaimana kita menjaga level kebaikan orang itu. Itu satu. Yang kedua, saudara Alun, apapun masalah yang terjadi dalam hidup Anda, maka pastikan Allah sedang sayang dan cinta banget sama Anda agar Anda paham tentang itu. Oke, banyak yang bilang sama saya Indah seperti ini. Yud, kenapa ya orang selain orang non-muslim, dia gak melakukan kebaikan, tapi rumahnya mewah, mobilnya banyak, anaknya sukses. Sedangkan orang muslim, dia ibadahnya bagus, rumahnya kecil biasa banget aja. Terus mobilnya sederhana, anaknya belum sukses, Yud, kenapa ya? Nah, pemirsa, saya ingin mencoba analogi sederhana seperti ini, pemirsa. Saudara Lun, kalau misalnya, saudara Lun, setiap orang dan muslim itu, dia pernah tidak melakukan kebaikan. Tentu pernah, betul ya? Walaupun sekecil apapun. Nah, karena dia pernah melakukan kebaikan walaupun sekecil apapun, maka Allah ingin balasnya di dunia. Karena Allah gak mau balas kebaikan itu di akhirat nanti. Yang ada apa? Akhirat itu ada siksaan bagi dia. Bagi orang muslim, ketika dia melakukan kesalahan, Allah tegur langsung di dunia agar di akhirat dia hanya mendapatkan kebahagiaan. Nah, dan ini bagi orang muslim yang peka. Ketika Allah sudah uji dia yang berbagai masalah, maka yang terbaik bagi kita bukan mempermasalahkan masalahnya, tapi mencoba mengkoreksi apa dosa yang pernah kita lakukan. Kalau hari ini anak kita belum baik, maka jawabannya bisa jadi ada kesalahan dari orang tuanya. Kalau hari ini ada rezeki kita yang belum mengalir dengan deras dan baik, maka bisa jadi ada faktor X yang menghalang rezeki kita. Ingat, saudara Lun, rezeki itu ada 3 komponen yang saya pahami. Yang pertama, rezeki yang sudah ditakdirkan sampai kita wafat. Yang kedua, rezeki yang kita kejar dan kita usahakan melalui pekerjaan apapun. Yang ketiga, rezeki yang tak disangka-sangka oleh mana saja. Dan saya berharap, saudara Lun semuanya, Anda memfokuskan rezeki Anda dengan yang tahap ketiga, dari arah mana saja yang tak pernah disangka-sangka. Dan saya berharap nanti saya akan ajarkan bagaimana masalah Anda selesai, lalu Anda dimuliakan sama Allah, Anda dimanja sama Allah, dan rezeki Anda apapun yang Anda inginkan, semua yang menjadi kedipan mata, jering, itu kejadian dalam hidup Anda. Ya, berarti semuanya butuh perjuangan, butuh keyakinan, Ustaz ya. Kalau kita tidak meyakini sesuatu, yang enggak mungkin bisa terjadi seperti itu. Jadi seperti pernyataan tadi Ustaz yang disampaikan oleh pendengar kita, apakah dilaknat oleh Allah atau tidak, itu beda. Beda. Kalau saya memandangnya adalah jangan pernah memahami itu dilaknat ataupun itu adalah ujian. Tetapi pahami dulu, apapun masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, dia adalah rezeki. Nanti saya akan ajarkan. Ternyata rezeki itu satu paket dengan masalah. Jadi kalau bagaimana bisa datang rezeki sementara paketnya yang masalah tidak kita hadapi. Nanti kita lebih dalam lagi nih Indah. Oke, baik. Saudara Lun, dimanapun Anda berada, silakan lagi Anda bergabung bersama kita di sini, baik via SMS 08 12 69 48 11, atau Anda bisa telepon kami di 0651637172 atau 0811689020, dan nanti kita akan kembali Ustaz setelah pesan-pesan berikut ini. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan. Berangkat umrah bersama PT Dian Almas Wisata. PT Dian Almas Wisata, Jembatan menuju Baitullah. Ya, saudara Lun, masih di KBS Samara edisi hari ini bersama Ustadz Dr. Muhammad Maryudi MA atau Ustadz Yudi, yang berbicara tentang hidup dimuliakan dan dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara Lun, Anda masih kami undang untuk bergabung bersama kami di 0651 37 172, atau Anda bisa telepon juga 0811 689020, atau bisa juga Anda SMS saja 0812 69 48 611. Ya, Ustadz, kita sudah berbicara tadi banyak hal tentang bagaimana kita bisa mewujudkan impian kita kalau kita berserah diri kepada Allah. Tapi Ustadz, banyak juga sebagian orang ini atau sebagian dari kita sepertinya kurang bermohon kepada Allah di saat kita senang gitu ya. Di saat susah baru teringat kepada Allah. Saat sakit misalnya, saat musibah, saat rezeki enggak cukup, baru kerasa susah gitu ya. Bagus juga kalau masih ada susah gitu Ustadz. Tapi bagaimana kalau tidak dua-duanya gitu. Nah, apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Tapi ditunda dulu Ustaz, yeah. Kayaknya ini ada yang masuk ya, yeah. Dari 0852 3143 sekian-sekian ya. Oke, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin tanya, bagaimana orang yang salah seorang misalnya baik, misalnya istrinya baik tapi suaminya jahat, suaminya itu suka main perempuan, kemudian tidak memperlakukan istri selayaknya manusia, tapi istrinya baik, mengaji dan sebagainya. Nah, apa ini Ustaz? Ya. Bagaimana kita berpikir positif kepada Allah dengan situasi ini? Baik. Itu satu. Ada satu lagi Ustaz. Ini Ella nih, ya, ini kasih Ella. Nama gitu ya, Ibu Ella. Ustaz, ada wanita suka kali caper sama suami orang. Terganggu rumah tangga orang, anak jaka orang nih. Apakah kita dosa kalau merasa benci sama wanita itu? Iya. Kita berbicara sama dia kalau perlu aja. Makasih Ustaz. Nah, baik. Ini ada dua. Baik, terima kasih Ibu Ella. Dan saya doakan mudah-mudahan Ibu Ella makin sukses, makin mulia dan makin berkah, dan Allah angkat derajatnya. Amin. Baik. Ibu Ella, apapun masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, yang pertama yang harus muncul adalah jangan pernah membenci siapapun. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencobalah mengintrospeksi kembali, mencoba kembali apa dosa yang pernah kita lakukan. Karena ingat, apapun kesalahan yang terjadi dalam kehidupan kita, maka Allah langsung balas waktu itu juga. Dan itu membuktikan Allah sedang sayang pada kehidupan kita. Nah, saya sarankan bagi siapapun yang sedang punya masalah saat ini, cobalah kita masuk dalam dimensi apa yang pernah kita lakukan kesalahan, lalu kita ambil air wudu, kita bermunajat pada Rabb yang Maha mengabulkan doa kita, lalu kita perbaiki diri kita, kita robah pola pikir kita, kita masukkan energi positif dalam berpikir kita, maka yang muncul apa? Karakter positive thinking, positive feeling syukur, positive motivasi ikhlas, maka tiga komponen ini akan menarik semua kebaikan-kebaikan yang lain. Dan saat itu pun suami kita menjadi baik, anak kita menjadi baik, siapapun yang menjadi baik. Saudara Lun, sahabatku semuanya, kalau kita hanya bergantung pada manusia hari ini, sebaik-baik apapun manusia, pasti dia hanya mau menolong kita 1, 2, 3 kali dan ujung-ujungnya kecewa. Kenapa? Karena kita menuhankan makhluk yang tidak ada kekuatan apapun. Tapi begitu kita masuk dalam dimensi Allah lah yang segala-segala dalam kehidupan kita, maka saat itulah Allah yang membolak-balikkan semua masalah itu dalam waktu sekejap apapun. Nanti saya akan bongkar seperti apa cara memperbaiki itu, dan nanti sama-sama mari kita coba dulu, kita berdoa bareng-barengan, nanti saya akan pandu dan saudara Lun saya akan rasakan. Tentu saya yakin betul ketika Anda berdoa, lihat ada ketenangan di sana, ada kebahagiaan di sana, ada plong hati Anda. Pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi? Karena jawabannya, Allah sudah melapangkan apapun masalah dalam hati Anda. Nanti di akhir kita akan coba bersama-sama. Ya, terus kalau tadi pertanyaan tadi, kita berarti gak usah benci Ustaz ya? Iya. Sama wanita tadi. Biarin aja gitu, tapi kita juga berpikir betul. Positif gitu. Kalaupun ya, benci hanya menambah masalah dan tidak menyelesaikan masalah. Dan kita menjadi susah sendiri. Betul, gitu. Tapi kalau kita pikir, wow, dahsyat gitu kan? Ya gitu. Nah, berarti dahsyatnya apa? Ya Allah, dahsyatkan rezekiku, dahsyatkan kebaikanku. Nah, jadi gini Indah, berapa bulan yang lalu ada yang datang pada saya, dia curhat gini, Yun, saya punya hutang. Wow, dahsyat. Gitu saya jawabnya Indah. Nah, terus dia bilang lagi, aku banyak hutang Yun. Wow, keren. Saya jawab lagi gitu Indah. Lalu dia cerita, Yun, saya punya hutang sekitar 70 juta. Wow, dahsyat. Lalu dia menangis. Nah, saya cuma bilang sama teman saya, teman, coba kita lihat, kalau pikiran energi negatif yang masuk dalam pikiran Anda, saya pastikan hutang Anda tidak akan pernah terbayarkan. Lalu coba Anda bayangkan ya, orang untuk pinjam 1 juta saja, orang mikir-mikir untuk kasih, betul ya? Indah ya? Saya minta pinjam nih uang sama Indah nih, Indah akan pikir-pikir 2 kali, bahkan bisa tidak ya, kasih gitu kan? Nah, tetapi coba lihat, kita pinjam uang 1 juta aja orang masih mikir-mikir, bahkan gak dikasih. Anda dikasih 70 juta sama keren, orang gitu ya. Berarti apa? Anda amanah orangnya, bukan? Berarti cobalah masukkan dalam pikiran Anda, Anda adalah orang yang amanah, maka pertahankan amanah itu dan tuntaskan Anda menjadi amanah untuk membayarkan apa yang sudah diamanahkan pada Anda. Lihat, energi negatif dirubah menjadi energi positif. Lunas enggak, Indah? Ah, iya. Dalam waktu 1 bulan hutangnya lunas. Gitu ya, alhamdulillah ya. Berarti memang tapi Ustaz, apakah setiap urusan itu kan mesti ada usaha ya. Iya, usahanya kan harus maksimal. Oke, okay, gitu, gini ya. Contohnya Nda. Nah, sekarang kita contoh ya Nda ya. Oke, okay, saudara-saudara, saya akan buktikan bagaimana energi positif dalam pikiran kita mampu membuat gestur kita, tubuh kita mempunyai energi yang positif juga. Oke, okay, saya contohkan nih Nda. Nah, saudara-saudara yang mendengarkan ini, coba kita pejamkan mata dan dengarkan apa visualisasi yang saya bilang pada Anda dan Anda rasakan dan Anda pahami baik-baik. Oke. Okay. Kita pejamkan mata dulu nih dan dengarkan apa yang saya bilang. Saudara Lun, ketika Anda di rumah, Anda pergi ke lemari es, Anda buka lemari es Anda. Lalu Anda melihat ada jeruk nipis di sana. Anda ambil, lalu Anda belah jeruk nipis itu. Lalu dia mengeluarkan air. Air itu Anda jilat. Oke, silakan buka mata Anda. Apa reaksi yang muncul pada Anda? Rasanya asam, betul? Apa yang muncul? Muka Anda berkerut, betul? Bahu Anda naik, betul? Pertanyaan sekarang, coba lihat dalam mata Anda, apakah dalam sekitar Anda ada jeruk nipis? Anda tidak pernah melakukan itu. Tetapi kenapa reaksinya Anda merasakan ada kerutan di wajah Anda, merasakan asam, itu menandakan energi positif Anda memancarkan auranya dalam bentuk tubuh Anda, dan tubuh itu akan menarik kebaikan-kebaikan yang dimanapun ada, dan Allah akan segera memberikan pertolongannya. Ya, baik. Ya, mungkin ada orang ya Ustaz tadi sudah satu, itu kan satu bentuk ya Ustaz. Baru satu bentuk tuh, belum lagi banyak bentuk lain gitu ya yang harus kita inikan. Tapi saya kembali ke pertanyaan teman kita tadi yang pertama Ustaz, bahwa jika satu pasangannya baik gitu, satu lagi tidak baik. Okay. Nah, yang paling penting, kita, apakah kita marah kepada Allah? Apa tujuan Allah memberikan seperti ini sepanjang hidup? Apakah kita harus berpisah dari pasangan itu? Oke. Okay. Yang pertama, saudara Lun, adalah pahami dulu. Itu adalah paradox of candy dalam hidup Anda. Apa makna paradox of candy? Seperti ini, saudara Lun. Kalau misalnya di saku saya, di saku kantong baju saya punya permen. Tapi permen itu tidak dibungkus, tidak ada packingannya, cuma isi doang. Saya bagi sama Anda, ayo dong saudara Lun, ayo makan bareng-barengan, saya juga makan. Apakah Anda mau? Enggak. Enggak. Dan Anda berpikir pasti ini sudah pernah dicicipi, kotor, enggak higienis seterusnya. Kayak macam-macam lah. Baik. Lalu di saku kanan saya ada permen juga. Tapi permen itu di packing dengan bagus banget, saya bagikan pada Anda. Ayo makan bareng-barengan, apakah Anda mau? Jelas. Mau. Ya. Pertanyaan saya, begitulah hidup dan masalah. Ternyata Allah menakdirkan masalah dalam hidup kita sudah di packing semuanya. Ada masalah, di situ ada rezeki. Nah, ketika kita memahami masalah itu, wow, dahsyat, ini adalah rezeki, maka saat itu pun masalahnya selesai dan masalahnya akan dibarengi dengan rezeki yang dahsyat. Saran saya yang pertama, saudara Lun, perbaiki energi negatif Anda, berbaik sangkalah kepada Allah. Iya, baik, kita terima dulu teleponnya. Halo? Ya, halo? Ya, silakan Anda coba lagi, tadi terputus ya. Silakan coba lagi telepon Anda. Tadi terputus ya kan? Iya, coba betul. Lagi. Jadi Indah, setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita, pahami dia adalah paradox of candy, seberat apapun itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita ditimpa oleh masalah, agar kita terus menjadi pribadi yang dimulia dan dimanja sama Allah, maka pahami juga sebuah falsafah yang saya mencontohkan sederhana seperti ini. Saudara Lun dan Indah, kalau misalnya ada hewan jerapah, hewan ini mau melahirkan nih, dia udah lahir anaknya, hadir gitu kan. Nah, begitu anaknya sudah lahir, apa yang pertama dilakukan oleh sang induk kepada anaknya, apa enggak kira-kira? Menyapihnya gitu ya. Oke, dikasih air susu jerapah gitu kan. Kedua apa, dijilatnya ya. Apalagi enggak? Dipeluknya gitu. Nah, ternyata saudara Lun salah semuanya. Ya, begitu jerapah lahir anaknya, maka yang pertama dilakukan oleh sang induk apa? Ditendang sejauh-jauhnya anaknya. Lalu anaknya tidak baper dan dia jalan terus mendekati sang induk, ditendang lagi, jalan lagi, tendang lagi, sampai kapan? Sampai sang induk menendang anaknya, anaknya enggak jatuh. Sampai dia kokoh, dan itulah menyebabkan jerapah ketika dalam keadaan mati pun dia lama untuk jatuh. Nah, ketika kita sedang ditendang, apa analoginya? Saya amsalkan, ketika mohon maaf, tanda petiknya kita ditendang oleh Allah dengan berbagai masalah, itu menandakan kita sedang dikuatkan dan dipantaskan untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah, yang berkah, yang tak pernah kita sangka-sangka, yang takjub. Maka kita, berbaik sangkalah pada Allah. Ya, walaupun dengan situasi seperti ini tadi. Betul. Ya, sepertinya dalam logika manusia ya, berarti mungkin dalam logika kita enggak sanggup lagi. Betul. Gitu ya. Masa kita harus melewati hidup seperti ini? Tapi kan misteri hidup ini. Oke. Okay. Nah, gini dah. Tadi masalah pasangan tadi ya. Saya contohkan gini. dalam satu riset saya menemukan wanita itu mengeluarkan kata-kata per hari 20.000 kata. Banyak ngomong. Sedangkan laki-laki hanya 7.000 kata. Saya contohkan sederhana. Misalnya nih, Indah SMS suami atau teman laki-laki misalnya apapun tuh. SMS, "Pa, nanti pulang kerja tolong beli roti bakar di simpang 7, harganya ada 7.000, rasa coklat dan kacang, Pa. Nanti bisa beli 3 ya, Pa." Nah, begitu kita sudah SMS, suami kita balasnya apa? Oke, betul? Betul. Bisa enggak kita bayangkan, kita SMS yang panjang banget, suami kita balasnya cuma oce doang. Okay, sakitnya di mana, saudara lu? Sakitnya tuh di sini. Iya. Nah, ini membuktikan apa? Satu sisi saja ada perbedaan kecerdasan antara suami dan istri. Kebanyakan kita tidak memahami antara kecerdasan ini, sehingga ini menjadi konflik dalam rumah tangga. Seharusnya yang harus dimunculkan apa? Cobalah berpikir positif terlebih dahulu, lalu libatkan Allah, dan nanti saya akan ajarkan apa yang harus kita lakukan agar kita dimulia dan dimanja sama Allah. Ya, baik saudara Lon, silakan lagi Anda bergabung bersama kita di sini. Tadi ada yang telepon yang masuk tapi terputus tadi waktu kita ini 0651-637-172 atau 0811-6890-20 atau Anda SMS saja lagi ke 0812-6948-611 bersama Ustadz Dr. Muhammad Maryudi MA atau biasa yang disebut dengan Ustadz Yudi. Silakan Anda bergabung bersama kami. Ustadz, ini sudah ada yang masuk lagi ya. Ustadz, ini bukan suami saya ya, tapi laki orang nih Ustadz. Saya dengar dalam agama jangan benci sama orang, tapi sama benci sama perubahannya. Saya pikir lebih baik kita jauhi dia, Ustadz, agar dia tidak terjerumus. Karena kami sama-sama, dia itu janda. Wah, ini persoalan janda nih Ustadz. Ustadz, jadi laki orang mungkin yang direbut, tapi bukan suaminya gitu. Tapi apa yang harus dilakukan dengan perempuan yang janda tadi, barangkali seperti itu. Tapi Ustadz, secara umum mungkin saya sedikit menambahkan Ustadz, akan lebih baik orang punya pasangan ya mungkin, atau menikah lagi, supaya ini bisa jauh dari fitnah. Mungkin Ustadz bisa sedikit menggambarkan. Saudara Lun, saya pahami lagi seperti ini. Kalau hari ini kita belum dapat jodoh dan ingin disegerakan jodohnya, maka nanti saya akan ajarkan bagaimana hidup Anda akan jring-jring dalam hidup Anda. Itu satu. Kalau hari ini Anda bermasalah dengan hutang Anda, Anda bermasalah dengan rezeki Anda, Anda bermasalah dengan mendidik anak Anda, maka nanti saya akan bantu bagaimana menyelesaikan masalah Anda dan jring-jring saja. Nah, apa syaratnya agar cepat pertolongan Allah itu hadir? Saya contoh gini, saudara Lun. Permasalahan yang pertama yang muncul adalah kita jarang berdoa kepada Allah. Saya contohkan serahan seperti ini analoginya. Siapa dalam ruangan ini atau dimanapun yang Anda dengar yang mau umroh, maka di antara Anda cuma saya, tapi jarang untuk menunjuk tangan. Oke, terus saya ingin contohkan sederhana lagi. Kita ingin, tetapi pertanyaannya, Anda ingin umroh, Anda ingin haji. Saya ingin tanya, berapa kali doa Anda ingin umroh mau haji dalam sholat Anda? Atau jangan-jangan tidak ada, tidak, atau jangan-jangan cuma dua kali. Ya bagaimana Allah ingin kabulin doa Anda? Oke, satu, saya contohkan biar mudah lagi. Saudara Lun, kalau seandainya kita hari ini seorang ayah, seorang ibu, kita pergi beli ke swalayan permen, coklat, lalu kita pulang, anak-anak kita lagi nonton serius banget. Lalu kita bilang pada anak-anak kita, anak-anak siapa nih yang mau permen coklat? Ada yang satu orang lagi langsung ambil, saya apa? Dia lari dan dia ambil. Satu lagi taruh aja pak di situ. Kira-kira dia dapat enggak? Bagi kita seorang ayah pasti kita akan memberikan yang ambil segera. Nah, begitulah dalam hidup kita, saudara Lun. Sekarang permasalahannya, kadang-kadang kita jarang banget doa apa yang kita inginkan. Saya contohkan gini. Kadang-kadang ketika kita pun berdoa, kita tanpa sadar meng-cancel doa kita. Saya contohkan ya. Kita berdoa, ya Rab, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, aku ingin umroh ya Allah, tapi saya enggak punya uang. Lalu Anda berpikir, dari mana saya dapat uang? Ya, aku kerja apa ya? Nah, lihat pertanyaan dari mana saya dapat uang, pekerjaan apa, dan pikiran Anda sebenarnya itu sudah meng-cancel doa Anda, dan itu tidak akan pernah terjadi Anda akan umroh. Karena nah, itu kekuatannya betul. Allah gitu ya. Nah, makanya saya sudah bilang tadi, pikiran itu 60.000 kali keluar, dan itu menandakan itu doa. Sedangkan kita doanya cuma 3 kali, 5 kali, dan itu pun tidak fokus. Maka saran saya yang pertama yang harus Anda bangun apa? Memperbanyak doa yang apa Anda inginkan. Yang kedua, berpikirlah positif. Yang ketiga, bersyukurlah setiap masalah, dia adalah paradox of candy. Yang ketiga, ikhlaskan semua apa yang telah terjadi dalam hidup Anda. Iya, penting sekali Ustadz. Berarti tadi ada beberapa hal ya, mengikhlaskan sesuatu, kemudian bersyukur. Jadi ada fenomena-fenomena yang terjadi dalam keluarga. Ini kan kita membahas dalam sistem keluarga, Ustaz, ya. Kadang keluarga kokoh, kadang juga tidak. Nah, tidak ada orang sebenarnya menginginkan sebuah perpisahan misalnya dalam sebuah keluarga itu. Tetapi bagaimana Allah tidak, apakah dengan terjadi perceraian misalnya sesuatu itu Allah tidak memuliakan seperti judul kita, Ustaz. Misalnya Allah tidak memuliakan kita, atau justru Allah memuliakan dengan menghilangkan pasangan itu, memberikan pasangan baru. Ya, tapi sebenarnya ya, kita terima dulu. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Pak Asyim ya, Pak. Alhamdulillah. Ya, baik, silakan Pak Asyim, ada Ustaz Yudi nih. Ya. Sulit saya hari ini untuk mengikuti acara ini, ya. Kenapa, Ustaz? Mungkin level ilmu beliau sangat tinggi. Oh, gitu. Atau cara bicaranya juga cepat, ya. Saya juga udah manula. Tapi ada yang mungkin ada relevansinya ini. Masalah zikir. Kan ada hubungan dengan penampilan positif dan negatif tadi. Silakan Pak Hasyim. Iya, zikir. Iya. Ada tetangga yang sulit sekali tidur. Malah sudah sebulan. Jadi jalan keluarnya adalah dengan minum obat penenang. Obat penenang. Iya. Padahal tahu saya, beliau itu tidak berbuat maksiat. Juga rajin salat, juga mengaji bagaimana orang-orang lain, iman dalam lainnya. Nah, ini gimana salahnya doa beliau ini? Iya, baik. Itu aja Pak Hasyim. Iya. Baik. Itu aja. Ada satu lagi. Iya. Oh, satu lagi Pak Hasyim. Ya. Ini percaya kepada Allah ini kan masalah gaib. Betul. Tauhid, Pak. Jadi tidak bisa disamakan dengan kita melihat benda nyata. Betul. Jadi perlu yakin kita kepada Allah ini. Iya. Ini yang jadi masalah, yakin ini. Karena hati ini kata Ustaz juga bolak-balik. Nah, jadi bagaimana menanamkan nilai-nilai iman ini kepada anak-anak kita? Baik. Saya setelah dewasa nanti jadi sekamah. Baik, insyaallah. Seperti kami inilah. Amin. Baik. Baik, terima kasih Pak Hasyim. Terima kasih Pak Hasyim ya. Ya, baik. Oke, silakan Ustaz. Ini baik. Memang terima kasih Pak Hasyim. Yang pertama adalah kalau seandainya kita tidak punya kesalahan apapun, maka bisa jadi ada kesalahan yang terlupakan dalam kehidupan kita, kita pernah melakukan itu. Apakah dia dari karakternya riba atau karakter apapun, itu satu. Kalaupun tidak ada sama sekali dan kita yakin kita gak punya dosa sama sekali, maka bagi saya tidak mungkin hidup ini di dunia gak punya dosa. Kadang-kadang begitu kita jumpa sama saudara kita, pikiran kita sudah ada sesuatu yang negatif. Kita jumpa sama siapapun, kadang-kadang ucapan kita bisa jadi menyakitkan saudara kita. Dan itu kesalahan. Nah, kalaupun ini juga gak pernah terjadi, maka yang kedua yang terjadi adalah bisa jadi berpikir kita belum konteksnya positif. Saya sarankan, mencobalah yang pertama sekali fokus dan serius dalam berdoa kepada Allah, minta disembuhkan, dan insya Allah Allah sembuhkan penyakitnya. Yakin gak bisa tidur tadi ya? Dan ketika saya contohkan ya, Saudara Lun, ketika kita berdoa pada Allah dengan khusyuk sampai nangis, sampai hati ini menjadi wah banget, maka apa yang muncul dalam pikiran kita? Allah tenangkan hati kita, Allah takdirkan ketenangan dalam pikiran kita, dan Allah jaga kehidupan kita. Nah, tetapi permasalahannya, berapa kali kita doa sama Allah? Berapa kali kita mencari keridhaan Allah? Berapa kali sedekah kita? Berapa kali kita memuliakan banyak orang? Berapa kali kita membahagiakan orang lain? Atau jangan-jangan ini masih kecil yang kita lakukan? Ya, terus yang pertanyaan kedua Pak Hasyim, Ustadz, bahwa bagaimana itu percayaan kepada Allah, itu kan tauhid ya? Betul, menanamkan itu pada anak, kepada anak gitu, supaya kuat nanti. Betul. Yang pertama adalah anak itu tipikal meniru siapa kedua orang tuanya. Dan dia tipikal meniru banget. Dan cara yang pertama adalah saya sarankan dalam rumah tangga ini tidak perlu ada televisi, Indah. Tidak perlu ya? Iya. Karena bagi saya televisi itu berapa persentase yang mendidik dengan kebaikan? Sedikit dan sekali. Sedikit banget. Dan saya hanya memahami kadang-kadang, Indah, kita ingin mendidik anak jadi penghafal Quran. Ya, kita sendiri enggak mau mendidik anak kita menjadi penghafal Quran. Hanya menitipkan pada lembaga-lembaga yang hafal Quran. Kalau seandainya anak kita mau jadi penghafal Quran, ya minimal bareng-barengan dong hafal Quran juga ayah sama bundanya. Nah, kalau hari ini anak kita ingin soleh, maka kira-kira kita kemana untuk menciptakan anak soleh hari ini? Saya contohkan gini, kadang-kadang kita selaku ayah dan bunda jadi orang tua malas sebenarnya. Kita malas mendengarkan anak, kita malas bersama anak, kita malas untuk mendengarkan dia, kita malas untuk mendoakannya. Yang ada kita menuntut anak. Dia sendiri harus ini, harus ini gitu ya. Padahal dalam Quran ada 17 ayat yang berbicara tentang sosok ayah. Dan itu banyak terjadi. Saya contohkan, Imran anaknya Maryam. Ketika ingin mencari guru bagi Maryam, maka peranannya siapa? Peranan Imran. Akhirnya terpilih Nabi Zakaria. Yakub anaknya Yusuf. Ketika Yakub ingin mendidik anak, memanggil dia, akhir hayatnya dipanggil Yusuf. Wah Yusuf, ketika aku dipanggil sama Allah nanti, apa yang engkau lakukan? Maka Yusuf menjawab, aku akan menyembah Tuhan yang ayah sembah. Kenapa Yusuf menjawab seperti itu? Padahal Yusuf bisa menjawab, aku akan menyembah Allah. Selesai kan? Tapi dia menjawab, karena aku akan menyembah Allah, Tuhan yang ayah sembah. Karena ayahnya lah yang mengajarkan nilai tauhid. Sekarang Sidaralun, kemana peranan ayah sekarang? Kalau dalam dunia parenting, berapa banyak ayah-ayah yang ikut dalam parenting itu? Kebanyakan ibu-ibu, guru PAUD, coba lihat. Ayah ibu-ibu. Berapa banyak di sana yang jadi guru PAUD? Enggak ada. Dan ini menandakan adalah anak krisis sentuhan maskulin dari seorang ayah. Maka saya sarankan adalah, yang pertama adalah mendekatlah kepada Allah. Biar urusan Allah yang akan mensalehkan anak-anak kita. Tinggal kita berusaha berdoa dan memperbaiki dan mendengar. Jangan menjadi ayah dan ibu yang malas pada anak-anak kita. Ya, baik Ustaz, kita akan kembali sesaat lagi setelah pesan berikut ini. Hai, kanu walaga? Bukan bayu listrik? Gaduh. Dapatkan produk kami di toko-toko obat, toko herbal, dan apotik. Baik Saudara Lun, dimanapun Anda berada, terima kasih hingga saat ini Anda masih bersama kami di 90,2 Serambi FM, masih bersama Ustadz Yudi. Dan Ustadz, hari ini kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita ya. Terima kasih kita ucapkan kepada pendengar kita, baik telepon maupun SMS, dan kami yakin juga banyak yang mendengarkan ini semuanya. Nah Ustadz, barangkali Ustadz bisa memberikan sedikit kesimpulan dan juga kata-kata yang mengingatkan kita kepada bagaimana kita dimuliakan dan dimanja oleh Allah di penghujung kebersamaan kita ini. Baik, Syedaralun semuanya, yang pertama yang harus dipahami adalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, maka yang paling bagus bagi kita adalah koreksi diri kita. Bisa jadi ada kesalahan yang pernah kita lakukan. Kalau selama ini Allah sedang menegur kita, maka dekatlah kepada Allah. Yang kedua, memperbanyaklah doa apapun yang kita inginkan. Kalau seandainya kita ingin hari ini rezeki kita diberkahkan, dilimpahkan, maka fokuslah dengan doa yang seperti itu. Kalau hari ini kita ingin sekali untuk naik umroh atau haji, maka berdoalah kepada Allah, karena Allah mudah banget untuk mewujudkan itu walaupun tak pernah masuk dalam logikanya manusia. Yang ketiga adalah mencobalah berpikir untuk menjadi positive thinking atau berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka dengan diri sendiri, berbaik sangka kepada lingkungan kita. Yang berikutnya adalah mencobalah positive feeling, syukuri apapun yang terjadi karena dia adalah paradox of candy dalam hidup Anda. Ingat, masalah satu paket dengan rezeki, masalah kecil dan rezekinya banyak. Yang terakhir apa? Memperbaiki ikhlas dalam hidup kita. Ingat, positive thinking, positive feeling, positive motivasi atau ikhlas, husnuzon kepada Allah, syukuri apa yang terjadi, ikhlaslah yang apa yang sudah terjadi, lalu rangkum dia dengan kekuatan doa. Ingat, doa, ketika kita doa dalam keadaan khusyuk, kita betul-betul merasakan kebahagiaan, kelapangan dada kita menjadi lega banget, maka saat itu pun juga Allah sedang menghadirkan pertolongan saat itu juga. Bersabarlah, insya Allah Anda akan dimuliakan, Anda akan diangkat derajatnya, dan Anda akan berkah, sukses, dan mulia. Terima kasih Saudara Lun, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Dan Saudara Lun, demikian KBS Samara kita di kesempatan hari ini bersama Ustadz Dr. Muhammad Maryudi MA yang telah bersedia hadir bersama kita di sini mengisi KBS Samara kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan hari ini menjadi satu ibrah yang bisa kita ambil hikmahnya kepada kita dan juga kepada seluruh pendengar pendengar Saudara Lon. Dan Saudara Lon, tetaplah bersama kami, saya Indah masih terus bersama Anda hingga nanti ke pukul 12 waktu Indonesia bagian barat.